Luar biasa. Ajis Goro Geni memang luar biasa. Sekarang aku benar-benar yakin. Rakuti, suatu saat nanti pasti akan menjadi raja. Tapi bagaimana dengan ilmu pedang Naga Puspa? Kurang ajar. Aku tidak ingin ada ilmu lain yang dapat menandingi Ajis Goro Geni. Apa itu pedang Naga Puspa? Aku tidak percaya ilmu itu dapat mengungguli Ajis Goro Geni. Barangkali guru sengaja membohongi aku supaya aku tidak menjadi sombong. Arya Kamandano. Kalau begitu, aku harus mencari orang yang bernama Arya Kamandano. Hati Rakuti mendadak menjadi panas. Dia benar-benar penasaran. Dia tidak ingin ada ilmu lain yang dapat mengungguli Aji Sigara Geni. Karena itu, dia bertekad untuk mencari Arya Kamandanu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Rakuti akhirnya dapat menemukan Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.